Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Wa billahi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billah. Mari kita mulai penjelasan saya selanjutnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa yuqalu aidan banu ubaid al-qaddah, dan disampaikan pula bantahan tambahan dari yang sebelumnya tentang banu ubaid al-qaddah, keturunan ubaid al-qaddah, alladzina malakul maghriba wa misra fi zaman banil abbas, yang mereka ini menguasai daerah ataupun negeri Maghrib dan Mesir pada zaman Bani Al-Abbas. Kulluhum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yad'una al-Islam. Jadi bukan wa yad'una al-Islam tapi wa yad'una al-Islam. Dan mereka mengakui Islam. Jadi semua mereka bersaksi la ilaha illallah, la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan mereka mengaku muslimin. Wa yusallunal jumu'ah, dan mereka juga menunaikan salat Jumat. Wal jama'ah, dan jama'ah, salat jama'ah. Falamma adharu, namun tatkala mereka menampakkan mukhalafat syariah, penyelisian syariat, berarti dengan terang nampak secara lahiriah, mukhalafah syariah, menyelisih syariat, duna ma nahnu fihi, tidak seperti Islam yang benar, yang sebagaimana kita Al-Sunnah wal Jamaah memeganginya berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah yang sahihah dengan pemahaman Salaful Ummah, tidak seperti agama Islam yang agama Tauhid itu. Ajmal ulama ala kufrihim wa qitalihim. Jadi isyarat kalimat duna ma nahnu fih, bahwasanya mukhalafatu syariah, penyelisian syariat yang mereka lakukan itu sampai menentang dasar apa yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, maka maksudnya adalah sampai pada derajat kekufuran. Oleh karena itu pantas kalau sesudahnya ada kalimat ajma'al ulama'u ala kufrihim wa qitalihim. Ulama bersepakat untuk mengkafirkan mereka dan memerangi mereka. Wa anna biladahum biladun biladu harbin, dan bahwasanya negeri mereka adalah negeri perang. Artinya mereka layak untuk diserbu. Wa ghazahum al-muslimun. Kaum muslimin pun juga memerangi mereka. Hatta istangqadhu, sampai kaum muslimin dapat membebaskan ma biaidihim min buldanil muslimin, negeri-negeri kaum muslimin yang selama ini dijajah oleh mereka dalam kekuasaan mereka. Jadi mereka diperangi dan negeri-negeri kaum muslimin dibebaskan. Ini mengapa? Karena mereka menampakkan mukhalafatu syariah, menyelisih syariat yang sampai kufur, kekafiran, sehingga tidak menghalangi kaum muslimin ketika itu untuk qital, memerangi mereka, karena mereka dinyatakan kufur oleh ulama. Sehingga dikatakan di sini ajma'al ulama, ulama ketika itu dari ulama kaum muslimin al-sunnah wal-jamaah menyatakan kekafiran mereka. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, perlu diketahui bahwasanya banyak dari kalangan ahli sejarah menyebut mereka ini dengan sebutan al-Fatimiyin atau al-Fatimiyun, sehingga hal ini mengisyaratkan bahwasanya mereka menyandarkan keturunan mereka kepada Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhuma. Bahwasanya mereka adalah keturunan Ali radhiyallahu anhu secara nasab. Namun ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, penisbatan ini, penyandaran nasab ini tertolak karena ulama ahli sejarah yang pakar meneliti masalah hal ini sudah menyatakan salahnya penisbatan itu. Jadi sebagian sejarawan menyatakan Fatimiyin, namun setelah diteliti oleh para ulama pakar peneliti dari kalangan sejarawan, ternyata disalahkan penisbatan ini. Maka yang benar dikatakan untuk mereka ini yaitu Al-Ubaidiyun, Daulah Al-Ubaidiyun, negeri Al-Ubaidiyun, Al-Ubaidiyah. Kalau daulah ya Al-Ubaidiyah, kalau penduduknya atau pengikutnya Al-Ubaidiyun. Akidahnya adalah akidah Al-Ismailiyah, Al-Ismailiyah. Akidah Al-Ismailiyah ini adalah akidah kebatinan, akidah kebatinan. Jadi mereka itu menyimpan akidah-akidah batin. Saya ulangi, mereka menyimpan akidah batin yang kufur, yang kafir. Mereka pun juga tidak nampak pada mereka penegakan hukum-hukum syar'i. Jadi secara zahir mereka juga mukhalafah, menyelisih syariat. Secara batin pun juga mereka menyimpan kekafiran. Jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bahkan dijelaskan bahwasanya mereka ini menampakkan penentangan kepada, penentangan kepada syariat. Oleh karena itu divonis oleh ulama kekafiran mereka dan diputuskan untuk diperangi, bahkan bisa dibebaskan alhamdulillah dari tangan mereka banyak negeri-negeri kaum muslimin yang sebelumnya dikuasai mereka. Mereka inilah yang mensosialisasikan adanya mawalid, maulid-maulid yang beraneka ragam. Maulid malam ini, maulid malam itu, maulid fulan ini, maulid fulan itu. Juga mereka lah yang mensunnahkan sunnah yang buruk, yaitu al-ihtifal bimaulidil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, yaitu maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga maulid al-Husain dan yang lainnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dengan demikian ini merupakan bukti ilmiah dalam sejarah ketika didudukkan negeri mereka ini negeri biladu harb, karena hukumnya bukan hukum Islam yang mendominasi pada negeri tersebut. Bahkan mereka menentang syariat di dalam hukum-hukum syariat yang kita berpegang dengannya, yaitu min masalah tauhid wal ibadah, masalah tauhid dan masalah ibadah. Itu maksudnya menentang syariat di sini. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, wa yuqalu aidan, Dan juga demikian dikatakan pula sebagai bantahan berikutnya, idza kana al-awwaluna lam yakfuru illa li'annahum jama'u baina syirki wa takdzibir rasul wal Qur'an wa inkaril ba'ts wa ghairi dzalik. Jika musyrikin zaman dahulu tidaklah kafir kecuali dengan sebab mereka menggabungkan kesyirikan dan pendustaan dan mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal Qur'an dan mendustakan Al-Qur'an wa ingkar al-ba'ts dan mengingkari hari kebangkitan dan selain itu, fama makna al-bab alladhi dzakarahul ulama, maka apakah makna bab yang telah disusun oleh ulama, disebutkan oleh ulama, fi kulli madhab, pada setiap madhab. Anda bermadhab apa saja, di situ biasanya ada bab hukmil murtad dalam tulisan mereka. Wa huwal muslim, dan namanya murtad adalah tadinya muslim atau muslimah, alladhi yakfuru ba'da islamihi, yang kafir sudah keislamannya. Thumma dzakaru anwa'an katsirah, kemudian mereka menyebutkan berbagai macam yang banyak. Kullu naw'in minha yukaffiru wa yuhillu, dalam kitab-kitab bab tentang hukum al-murtad, maka dalam kitab-kitab fikih bab tentang hukum murtad dari berbagai mazhab disebutkan oleh mereka berbagai macam bentuk kekufuran. Kullu naw'in minha yukaffiru, masing-masing darinya adalah mengeluarkan pelakunya dari Islam. Wa yuhillu damar rajul, dan menghalalkan darah seseorang. Wa malahu, dan hartanya pun juga halal. Hatta annahum, hingga sesungguhnya mereka. Dzakaru asya'a yasiratan, menyebutkan perkara, beberapa perkara yang terkesan sepele. Inda manfa'alaha, bagi orang yang melakukannya. Mithal kalimah, semisal satu kata. Yadkuruha bilisanihi duna qalbihi, yang disebutkan oleh lisan orang tersebut tanpa diyakini oleh hatinya. Au kalimatan yadkuruha ala wajil mazhi wal laibi, atau kata yang disebutkan tanpa ada niat sesungguhnya dalam hatinya meyakini hal itu, namun dalam bentuk wajhil mazhi wal-la'bi, dalam bentuk al-maz yaitu bergurau, al-la'b main-main saja, bercanda. Tapi kalau kalimatnya kufur, maka tidak butuh keyakinan hati, tidak butuh keyakinan hati, asal dia orang yang mengetahui bahwasanya itu adalah ucapan kufur, bahwasanya itu adalah ucapan, bahkan lebih rendah dari itu, mengetahui bahwasanya itu adalah ucapan yang diharamkan dalam syariat, dia nekat mengucapkannya, maka walaupun dia bilang enggak sungguhan kok, hanya bercanda, maka walaupun hatinya tidak meyakini seperti itu, maka ini pun juga merupakan perkara yang disebutkan oleh para ulama mengeluarkan pelakunya dari Islam. Maka dari itu saya ingatkan di sini bagaimana pentingnya orang untuk membatasi gurauan dan candaan dia. Bergurau ya bergurau, tapi ada batasannya. Bahwasanya daerah atau wilayah pembicaraan agama Islam jangan dijadikan bahan ketawaan. Itu langkah yang atau sikap yang sangat bagus sekali. Taruhlah sesuatu itu sesuatu yang apa awalnya ketika bergurau tidak sampai masuk dalam perkara yang mengeluarkan dari agama Islam. Namun setan tidak tinggal diam, terutama kelompok orang-orang yang suka guyon. Ini terus insting guyonnya itu akan mencari, berkreasi terus apa yang bikin ger dan wah, terus dicari terus sampai setan membisikkan satu materi yang itu terkait dengan plesetan nama surat dalam Al-Qur'an kah, atau cerita Pak Haji dengan pendeta dalam bentuk istihza menghina agama Islam kah, atau terus karena kekurangan bahan untuk dibikin ger, karena sudah maniak ger, penyembah ger. Nah ini, maka dari itu entah penyembah ger itu dalam arti langsung tatap muka atau lewat media sosial. Karena di antara orang ada yang sangat mania rating likes. Maka dilihat tiap harinya berapa like di Facebooknya. Kalau tidak bikin ger, like-nya tidak banyak, maka akhirnya apa? Akhirnya dia melakukan hal itu waliyadzubillah, sampai kemudian bergurau dalam perkara yang itu hakikatnya adalah istihza. Dan hakikat istihza nanti akan sampai pada ayatnya sebentar lagi adalah dikembalikan kepada urf, dikembalikan kepada yaitu adat yang orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Kita akan sampai nanti insyaallah. Wa yuqalu aidan, dan disebutkan juga alladzina qala Allahu fihim, yaitu orang-orang yang Allah berfirman tentang mereka, yahlifuna billah, mereka bersumpah dengan menyebut nama Allah, ma qalu, atas apa yang mereka ucapkan, bahwasanya tidak mereka tidak, maksudnya bahwasanya mereka tidak mengucapkan ucapan yang buruk itu. Walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim, dan sesungguhnya mereka ini telah mengucapkan ucapan kekafiran dan mereka telah kafir sudah Islam mereka. Jadi ngeri, satu kalimat dua kalimat tapi mengeluarkan pelakunya dari Islam, gugur seluruh amalannya dari awal sampai akhir, dia dari awal balik sampai detik ketika dia mengucapkan ucapan kufuran itu. Tetapi jangan berputus asa bagi yang bertaubat kepada Allah Ta'ala, bukan berarti menggampangkan untuk melakukan dosa itu, akan tetapi kabar gembira bahwasanya rahmat Allah itu luas. Orang-orang yang benar-benar ingin meninggalkan masa kelamnya tatkala dia sering tidak terkontrol ucapannya dan perbuatannya sewaktu belum mengaji dahulu, kemudian mengetahui hal itu, syarat taubat itu 6. Maka dosa apa saja, termasuk dosa yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, ketika dia masuk ke dalam, ketika dia bertobat dari kekafiran tersebut, artinya dia masuk ke dalam agama Islam kembali, dan yang tadi dan keguguran, yaitu gugurnya amal solehnya tadi, baru benar-benar terrealisir, tidak ada hitungannya sama sekali ketika dia mati dalam keadaan kufur. Artinya kalau bertobat kembali lagi amalnya, amal solehnya, itu rahmat Allah yang luas. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Baik. Amma sami'tallah kaffarahum bikalimah ma'akaunihim fi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau tidak pernah mendengar bahwasanya Allah tentang berita bahwasanya Allah mengkafirkan mereka dengan satu kalimat padahal mereka ini hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak jaminan hidup di kompleks Ahlussunnah wal Jamaah, hidup di kompleks orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah, dengan pemahaman salaful ummah, enggak jaminan kalau kemudian selamat dari perkara, jangankan dosa besar, sampai perkara kekafiran enggak jaminan. Buktinya ini salah satunya, mereka hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yujahiduna ma'ah, mereka berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yusallun dan salat, wa yuzakkun dan menunaikan zakat, wa yahujjun dan berhaji, wa yuwahhidun. Maksudnya di sini bertauhid tentunya sebelum keluar dari agama Islam atau sebelum dia mengucapkan ucapan kekufuran tersebut. Wa kadzalikal ladzina qala Allahu fihim, dan demikian pula orang-orang yang Allah berfirman tentang mereka, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Qul, katakan, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan berbicara tentang Allah, ayat-ayatnya, rasulnya, kalian istihza, mengolok-olok? Jadi bahan candaan itu banyak. Gak usah masuk-masuk pembicaraan tentang Allah, tentang ayat-ayatnya, tentang Rasulnya. Agama ini untuk diamalkan, difahami dan diamalkan, bukan untuk jadi bahan guyonan. Maka hati-hati, terutama yang memiliki karakter suka bergurau. Ini langsung instingnya itu refleks, karena sudah terlatih sekian belas tahun semenjak dia kecil. Nah, refleks. Nah, ini yang apa namanya, berbahaya. Yang seperti ini kalau dia tidak dipagari dengan pagar iman. فَهَوْلَاِ الَّذِينَ صَرَّحَ اللَّهُ فِيهِمْ. Maka mereka ini adalah orang-orang yang Allah menyatakan dengan terang-terangan tentang mereka, annahum kafaru, bahwa mereka kafir, ba'da imanihim, sudah keimanan mereka, wahum ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi ghazwati Tabuk, pada perang Tabuk, qalu kalimatan, mereka mengucapkan satu kata, dzakaru, mereka mengucapkan satu kalimat, dzakaru annahum qaluha ala wajhil mazhi, mereka sebut itu, mereka akui itu adalah, atau mereka, menurut klaim mereka bahwasanya itu adalah ucapan yang mereka ucapkan dalam konteks bergurau, hanya bercanda saja, enggak sungguhan, jangan tersinggung, seperti itu. Kalau apa yang sering ungkapan-ungkapan di masyarakat kita muncul, fata'ammal hadhi syubha, maka perhatikan syubhat ini, wa yaquluhum tukaffirun, yaitu ucapan mereka, kalian mengkafirkan, minal muslimin unasan, orang-orang dari kalangan kaum muslimin, yashaduna an la ilaha illallah, yang bersaksi la ilaha illallah, wa yusallun wa yusumun, mereka sholat, mereka puasa, thumma ta'ammal jawabaha, kemudian perhatikan jawaban-jawaban yang sudah saya sampaikan tadi, atau penulis sampaikan tadi, fa'innahu min anfa'i ma fi hadhil awraq, maka ini termasuk pelajaran yang termasuk paling bermanfaat di risalah-risalah, lembaran-lembaran risalah ini. Jadi sangat memungkinkan orang yang bersyahadat kemudian terus kafir, itu banyak kemungkinannya, bisa dengan ucapan, bisa dengan keyakinan, bisa dengan perbuatan, bisa dengan keraguan, seperti itu, bisa dengan meninggalkan sesuatu yang disyariatkan, yang sampai, yang semuanya itu intinya sampai pada menghancurkan aslul iman, pokok keimanan. Wa minan dalil, dan di antara dalil ala dzalik aidan, yang menunjukkan hal itu juga, mahakallahu an bani Israel ma'a islamihim wa ilmihim wa salahihim annahum qalu li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Apa yang Allah kisahkan tentang Bani Israel, padahal mereka Islam. Wa ilmihim, padahal mereka juga memiliki ilmu. Wa salahihim, padahal mereka juga saleh. Annahum qalu li Musa, bahwa mereka berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, ij'al lana ilaha, jadikan untuk kami sesembahan, kama lahum alihah, sebagaimana untuk mereka kaum musyrikin sesembahan-sesembahan. Wa qawlu unasin minas sahabah, dan perkataan sebagian dari sahabat atau di antara sahabat, ij'al lana dhata anwatin, jadikan untuk kami atau buat untuk kami tempat gantungan-gantungan senjata untuk ngalap berkah. Ini kisahnya adalah kisah yang mereka ini adalah orang-orang yang baru masuk ke dalam agama Islam. Mereka orang yang tidak mengetahui, tidak berilmu tentang tidak bolehnya hal itu. Wajar orang yang baru masuk agama Islam kemudian mengucapkan itu. Namun yang jadi perhatian kita, bahwa kalau di antara orang yang mulia itu saja kemudian masih memungkinkan terjatuh dalam ucapan yang seperti itu, bagaimana lagi dengan kita? Maka kita terus bertawakal kepada Allah Ta'ala saja. Wa halafan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anna hadza nadhir qali bani Israel, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah. Wallahu ta'ala alam sawab. Kalau untuk riwayat lafaz sumpahnya ini yang saya dapatkan dengan ucapan yang lainnya dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna hadza, bahwasanya ini adalah nadhira qauli bani Israel, semisal ucapan bani Israel, ijallana ilaha, jadikan untuk kami sesembahan. Ikhwan billah rahimani wa rahimakumullah, mari kita pelajari apa yang dimaksud oleh Syekh di sini, bahwa saya ingin menjelaskan kepada pembaca bahwasanya harus hati-hati sampai di kalangan orang mulia saja, walaupun walaupun mereka tidak memiliki ilmunya dan baru masuk Islam, tapi tetap ini ada pelajaran rasa takut. Kita tertentu takut terjatuh dalam ucapan kekufuran. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kisah tentang mereka ini, yaitu tentang diantara sahabat yang kemudian apa, yang kemudian minta dibuatkan satu gantungan senjata agar lebih tajam, lebih bisa menyebabkan kalau dibuat perang menang, gantungkan sehingga terkait dengan masalah tabarruk. Maka yang perlu diperhatikan bahwa yang pertama mereka ini hudatsa, yaitu baru masuk ke dalam agama Islam. Baru masuk ke dalam agama Islam. Kemudian yang kedua, bahwa mereka ini adalah orang yang tidak mengetahui kemudian yang berikutnya, bahwa mereka ini adalah orang yang belum melakukan atau tidak melakukan, bukan belum, malah tidak melakukan apa yang diminta tadi. Apa yang diminta tadi. Maka kalau demikian halnya, pantas mereka ini tidak terjatuh dalam kekafiran, karena mereka tidak melakukan hal tersebut. Tidak melakukan hal tersebut. Karena barulah dikatakan kafir kalau kemudian melakukannya. Dalam hadis tentang hal itu diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka tidak memiliki ilmunya tentang ucapan tersebut, dan juga walaupun mereka baru masuk ke dalam agama Islam, namun tetap sikap tegas ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana lagi kalau sudah tahu bahwasanya bahan yang menjadi guyon, bahan kalau terkait dengan masalah candaan tadi, bahan yang menjadi guyonan itu adalah perkara yang terlarang, seperti menghina temannya, seperti apa, ucapan kekufuran, tahu kalau itu haram, tapi dalihnya adalah saya enggak sungguhan, hatiku enggak sungguh-sungguh menghinamu. Nah, ini tetap tidak boleh, walaupun alasannya adalah candaan, tetap tidak boleh. Diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar, inna sunan. Allahu akbar, sungguhnya ini adalah tradisi. Hadza kama qalat banu Israil Musa. Ini seperti apa yang diucapkan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Ij'allana ilaha kama lahum aliha. Jadikan untuk kami sesembahan sebagaimana untuk mereka sesembahan-sembahan. Qal, beliau bersabda, innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kalian adalah kaum yang tidak mengetahuinya. Kemudian dari sini, ya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita dapat ketahui bahwasanya sebuah kalimat kekufuran walaupun tanpa diyakini dengan hati, tanpa ada kesungguhan dalam hati, asal dia tahu bahwasanya itu adalah kekufuran, atau minimalnya dia tahu bahwa itu adalah sesuatu yang diharamkan, walaupun enggak tahu itu kekufuran, maka ulama menjelaskan dia terjatuh dalam kekafiran, sungguhnya keluar dari agama Islam. Karena perlu dibedakan antara tahu konsekuensi dengan tahu hukum. Ulama membedakan, kalau yang jadi patokan dalam pemvonisan seseorang adalah yang jadikan patokan dalam masalah pemvonisan hukum, itu adalah tahu hukumnya, bukan tahu nanti jadi kafir atau tidak, nanti dihukumnya rajam atau tidak, nanti dihukumnya potong tangan atau tidak. Itu syai'un zaid, satu tambahan yang enggak mempengaruhi vonis hukum. Vonis hukum bahwasannya dia kalau kafir ya kafir, kalau dia murtad ya murtad, kalau dia dikatakan berzina ya berzina, yang harus rajam, enggak mempengaruhi. Contoh misalnya, seseorang enggak tahu kalau zina yang sudah menikah itu, orang sesama orang yang sudah menikah itu dirajam, tapi dia tahu zina itu diharamkan. Nah, kemudian didatangkan di mahkamah dalam hukum Islam, maka orang yang seperti ini ketika beralasan, saya tidak tahu Pak Hakim bahwa zina itu yang bagi orang yang sudah menikah dihukum rajam sampai mati. Karena ngeri rajam sampai mati itu. Dilempari batu, walaupun itu akhwat, dibuatkan lubang setengah kemudian dilempari sampai meninggal dunia. Semakin cepat meninggalnya semakin baik, itulah eksekusi dalam Islam, bukan setengah-setengah ngelemparnya supaya lama matinya, tidak. Ngeri. Saya pernah menyaksikan video tentang ini, masya Allah, bagaimana akhwat dirajam dan juga datangkan ikhwannya dirajam. Nah, ketika beralasan dengan kepada seorang hakim bahwasanya saya nggak tahu kalau konsekuensinya harus dirajam, tetap dijatuhkan hukum rajam. Karena ketika ditanya kamu tahu haram atau tidak, tahu ya sudah. Kekufuran juga demikian, kamu tahu nggak bahwasanya menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kafir murtad, haram. Tahu, tapi saya nggak tahu kalau ini mengeluarkan pelakunya dari Islam, bukan perkara yang mempengaruhi. Tahu haram, tahu ya sudah, dia divonis keluar dari agama Islam. Maka mencela Allah, mencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencela agama Islam, ini asal kata saja keluar, walaupun tanpa keyakinan dalam hati, maka ini sudah cukup mengeluarkan pelakunya dari Islam. Maka dari itu ngerinya berteman dengan teman-teman yang buruk, yang suka guyonan, dan dasar orang awam, kemudian jarang ngaji, kemudian seringnya majelisnya di tengah-tengah jalan, perempatan jalan sampai malam. Nah, ini guyonannya juga enggak tahu batasan. Sampai tentang masalah syariat dijadikan guyonan. Nah, akhirnya masuk dalam kategori istiza, kategori menghina, dan menghina itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dikembalikan kepada uruf, kepada adat orang soleh sekitar. Kalau dengan kedipan mata saja sudah dikatakan menghina, kedipan mata tertentu, dengan apa namanya bentuk tertentu atau gaya tertentu atau menjulurkan lidah sudah termasuk menghina ketika membicarakan tentang agama Islam kemudian dia menjulurkan lidah. Orang tahu konteksnya ini sedang menghina. Nah, uruf adat setempat kalau memberikan isyarat tangan seperti ini dan itu sudah masuk kategori menghina, maka jatuh dalam kekufuran. Walakin lil musyrikin syubhah. Akan tetapi bagi kaum musyrikin ada syubhat yudluna biha inda hadhil qisah. Yudluna biha inda hadhil qisah. Yang mereka pakai sebagai hujah atau sebagai alasan dalam kisah tersebut, yaitu kisah Bani Israel. Wa ya annahum, yaitu bahwasanya mereka yaqulun mengatakan inna bani Israel lam yakfuru, tidaklah kafir, sesungguhnya bani Israel tidaklah kafir. Wa kadzalikal ladzina qalu ja'alna dzata anwat lam yakfuru, dan demikian juga orang-orang yang mengatakan jadikan untuk kami tempat gantungan senjata untuk ngalap berkah, mencari berkah, lam yakfuru, tidak kafir, padahal perbuatan itu kalau seandainya dilakukan perbuatan kekafiran akbar. Kok ternyata mereka tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafirkan. Fal jawabu an naqula, maka jawabannya adalah kita katakan inna bani Israel lam yaf'alu dzalik, sesungguhnya bani Israel tidaklah mengatakan melakukan hal itu. Wa kadzalikal ladzina sa'alun nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yaf'alu dzalik, demikian pula orang-orang yang meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun meminta adanya gantungan senjata tadi, lam yaf'alu dzalik, tidaklah melakukan hal itu. Wala khilaf anna bani Israel law fa'alu dzalika lakafaru, dan tidak ada perselisihan di antara ulama kalau seandainya bani Israel tadi melakukan hal yang diminta tadi, artinya nantinya konsekuensinya kalau ada Tuhan bagi mereka selain Allah, artinya menyembah selain Allah, maka la kafaru, tentu mereka akan kafir. Wa dzalika la khilaf fi anna alladziina nahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam law lam yuti'uhu wattakhadhu dzata anwat ba'da nahyihi la kafaru. Dan juga demikian tidak ada perselisihan di antara ulama bahwasanya orang-orang yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya lam yuti'u, laulam yuti'u, kalau seandainya mereka tidak mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wattakhadhu dzata anwat, dan mereka mencari-cari pohon untuk tempat gantungan ngala berkah tadi, ba'da nahyihi, setelah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la kafaru, tentu akan kafir karena sudah melakukan. Wa hadza wal matlub, inilah yang jawaban yang dicari. Walakin hadhil qissah tufidu annal muslim, kendati enggak sampai kafir mereka karena baru meminta sesuatu yang kembalinya kekafirannya kepada amalan, sesuatu yang kembalinya sesuatu itu kepada amalan, kafirnya kalau beramal begitu, sebuah kekufuran yang kembalinya kepada amalan, kalau seandainya diminta saja belum diamalkan, tidak diamalkan maksudnya, maka tidak kafir, maka tidak kafir. Walaupun begitu, walakin hadhil qissah tufidu annal muslim balil alim qad yaqa'u fi anwa' minasyirki la yadri anha. Maka tapi dari kisah ini kita dapat ambil sebuah pelajaran bahwasanya seorang muslim bahkan seorang yang alim yang berilmu qad yaqa'u fi anwa' minasyirki, terkadang bisa saja terjatuh dalam sebagian bentuk kesyirikan. La yadri anha, karena tidak tahu. Karena tidak tahu. Jadi jangan beranggapan kalau sudah sebagai ahlu tauhid yang rajin ngaji tauhid, seluruh permasalahan tauhid itu faham semua, tahu semua. Sangat memungkinkan ada satu dua yang tidak mengetahuinya. Ternyata satu dua itu ketika dilanggar terjatuh ke dalam kesyirikan. Fatufidu ta'allum wa taharrus wa taharrus, maka ini menunjukkan faedah kepada kita wajibnya kita apa belajar tauhid terus sampai meninggal dunia, dan taharruz dan terus wajibnya berhati-hati. Wa ma'rifah anna qaulal jahil, wajib menjaga diri maksudnya agar tidak terjatuh ke dalamnya, itu at-taharruz. Mungkin terjemahannya yang tepat saya ganti dengan itu tadi, yaitu menjaga diri supaya tidak terjatuh dalam kekufuran kesyirikan. Wa ma'rifatu anna qaulal jahil, dan menunjukkan suatu faedah bahwasanya ucapan orang yang jahil at-tauhid fahimnah, tauhid kami sudah faham, anna hadza min akbaril jahl, justru ini menunjukkan, bukan menunjukkan keilmuan yang bagus, malah justru menunjukkan min akbaril jahl, termasuk bentuk kebodohan yang terbesar. Apalagi kok enggak mau ngaji, udah enggak usah materi tentang tauhid lagi. Terus tauhid itu diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, orang-orang yang sudah khatam. Kalau cara kita, orang para sahabat itu orang-orang sudah khatam sekian banyak kitab tauhid, sudah lengkap, sudah lulus. Di akhir-akhir 5 hari sebelum meninggal dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun masih mengingatkan tentang tauhid. Kepada siapa? Pada sahabatnya tentunya. Yang mereka ini adalah perwakilan orang-orang yang termasuk apa? Artinya salah satu kaum yang termasuk paling faham tauhid. Para rasul, para nabi, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kan kelompok-kelompok orang yang paling faham tauhid. Masih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang butuh diulang, butuh dimurojaah, butuh diingatkan. Jadi sesungguhnya alasan kami telah khatam atau itu sudah dibahas dalam kitab ini dan kitab itu, tidak perlu diulang, maka itu alasan yang tidak sepenuhnya benar dalam setiap keadaan. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah, anna hadza min akbaril jahl wa makayidi syaitan. Ini termasuk dari bentuk kejahilan, salah satu dari bentuk kejahilan yang terbesar dan salah satu tipu daya syaitan. Wa tufidu aila, dan ini juga menunjukkan faedah juga, annal muslim mujtahida idza takallama bikalamin kufrin wa huwa la yadri fanubbiha ala dhalika fataba min sa'atihi annahu la yakfur kama fa'ala banu Israil. Bahwa seorang muslim yang sudah bersungguh-sungguh melaksanakan ajaran agama Islam, idza takallama bikalamin, jika dia mengucapkan satu ucapan kufrin, kufur, wa huwa la yadri, karena dia muslim yang rajin husnudzonnya, ya tidak tahu kalau itu kufuran, benar-benar tidak tahu, wa huwa la yadri fanubbiha, kemudian diingatkan ala dzalik, atas hal itu fataba min sa'atihi, kemudian bertobat seketika itu juga, annahu la yakfur, maka itu tidak kafir, kama fa'ala banu Israil, sebagaimana dilakukan oleh banu Israil, walladzina sa'alu nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana dilakukan oleh orang-orang yang meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tempat gantungan senjata untuk ngalap berkah tadi. Tufidu aylon, dan juga menunjukkan faedah juga, annahu law lam yakfur fa innahu yughallab yughalladhu alaihil kalam, bahwa walaupun tidak sampai kafir, maka tetap butuh ditegasi dalam mengingatkan, taglidhon syadida, dengan penegasan yang sangat, kama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi mensikapi tegas Allahu Akbar. Kalau orang yang enggak faham kalimat ini, maka bisa jadi itu masih halus, tidak tegas maksudnya. Tidak, Ini peringatan yang keras, yang tegas maksudnya. Seseorang diingatkan dengan kemahabesaran Allah Ta'ala ketika mengucapkan ucapan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi saya ingatkan kembali supaya berhati-hati dengan masalah ucapan ini. Kita lanjutkan. Walil musyrikina syubhah ukhra. Bagi musyrikin ada syubhat yang lain lagi. Yaqulun, mereka mengatakan, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam angkara ala Usama qatla man qala la ilaha illallah. Bahwasanya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari Usama yang membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Nah, syubhat lagi. Oleh karena itu dikatakan ini syubhat baru lagi. Oleh karena itu dikatakan wal musyrikin syubhah ukhra. Dan bagi kaum musyrikin pada diri mereka masih ada syubhat yang lain lagi, walaupun waktu sudah tinggal sedikit lagi habis daurah ini, masih terus ada syubhat. Tidak faham pula dia mereka. Nah, ini wa kadzalika qauluhu, demikian juga ucapannya, umirtu an uqatilan nas. Begitu pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya di sini umirtu, saya diperintahkan, an uqatilan nas, untuk memerangi manusia. Tapi kapan itu? Ini menurut syubhat ini, hatta yaqulu la ilaha illallah, sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Berarti itu maksud mereka, seolah-olah ada kelanjutannya di sini, berarti kalau sudah mengucapkan kan enggak boleh diperangi, enggak boleh dibunuh. Wa ahadits ukhra fil kaf amman qalaha, amman qalaha, dan hadis-hadis lain terkait dengan masalah tuntutan untuk menahan diri memerangi atau membunuh orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Wa muradu haula'il jahalah, dan maksud orang-orang yang tidak memiliki ilmu tadi, anna man qalaha, bahwa orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah la yakfur, tidak kufur, wala yaqtulu wala yuqtalu, dan tidak dibunuh. Walau fa'al ma fa'al, walaupun dia melakukan apapun perbuatannya bagaimanapun, asal sudah la ilaha illallah, bersaksi la ilaha illallah, tidak kafir. Fayuqal liha ula'il musyrikin al-juhal. Maka kita jawab, kita bantah orang-orang yang musyrik, yang jahil ini, yang tidak memiliki ilmu ini. Ma'lumun, sudah diketahui, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatal al-yahud, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi Yahudi. Wasabahum, dan menawan mereka. Wahum yaqulun la ilaha illallah, mereka kan mengucapkan la ilaha illallah. Wa anna ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalu bani Hanifah, dan juga demikian sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memerangi bani Hanifah. Wahum yashadun, mereka bersaksi la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi, para sahabat pun juga memerangi, dan kelompok yang diperanginya lain. Tapi ada satu kesamaan, sama-sama sudah mengucapkan apa? La ilaha illallah. Nah, kurang apa ini? Buktinya banyak sudah. Wa yusallun wa yad'un al-Islam, mereka sholat, mereka mengaku Islam, mengaku beragama Islam. Wa kadzalika alladziina harraqahum Ali, dan demikian pula orang-orang yang dibakar oleh Ali tadi ceritanya. Ali ibn Abi Thalib bin nar, dengan api, dibakar oleh Ali ibn Abi Thalib dengan api. Wa haula'il jahalah muqirrun, orang-orang jahil itu mengakui, anna man ankaral ba'tsa, barang siapa yang mengingkari kebangkitan, kafar, telah kafir. Wa kutil, dan dibunuh. Walau qala la ilaha illallah, walaupun, meskipun mereka telah mengucapkan la ilaha illallah. Wa anna man jada syai'an, dan barang siapa yang telah mengingkari sesuatu, satu saja dari salah satu min arkanil Islam, rukun-rukun Islam, kafar, kafir, wa qutil, dan dibunuh. Walau qalaha, walaupun telah mengucapkannya. Seperti tadi, yang mang angkarul ba'tha kafar wa qutil, Orang yang mengingkari hari kebangkitan kufur dan dibunuh pula. Tentu ini bagi yang tidak bertaubat, Muslim yang melakukan apa? Kalau ada yang melakukan kafiran, kemudian ditawari, diajak untuk bertaubat dulu, kalau tidak mau baru. Fakaifa la tanfa'uhu? Fakaifa la tanfa'uhu idza jahada far'an minal furu' wa tanfa'uhu idza jahada at-tauhid alladhi huwa aslu dinir rusul wa ra'sihi. Kata Syekh, bagaimana kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah ini kok bermanfaat ketika ada orang, bagi orang yang mengingkari cabang dari cabang-cabang syariat ini. Sementara kalimat la ilaha illallah tidak bermanfaat ya. Bagaimana kalimat la ilaha illallah ini dikatakan tidak bermanfaat bagi seseorang ketika mengingkari salah satu cabang dari cabang-cabang Islam, sementara bermanfaat bagi orang yang mengingkari tauhid. Maksudnya bermanfaat bagaimana? Bermanfaat maksudnya tidak halal darahnya, tidak halal hartanya, tidak divonis kafir karena sudah bermanfaat ucapan la ilaha illallahnya, persaksian la ilaha illallahnya. Padahal kemungkarannya apa? Juhudut tauhid, mengingkari tauhid. Kok aneh sekali. Dengan melakukan kesyirikan maksudnya. Itu menurut mereka bermanfaat la ilaha illallah itu. Bermanfaat dalam mencegah kehalalan darahnya, kehalalan hartanya, mencegah berpindahnya status muslim menjadi kafir, itu bermanfaat menurut mereka. Tapi anehnya kalau yang disebutkan adalah juhud far'an minal furu'. Mengingkari salah satu dari cabang-cabang Islam, mengingkari wajibnya puasa, Ramadan dan seterusnya, maka itu la tanfa'uhu. Ucapan la ilaha illallah tidak bermanfaat bagi dia. Padahal tauhid itu alladhi huwa aslu dinir rusul wa ra'si. Pokok agama para rasul alaihi salatu wasalam, dan itu perkara yang mendasar. Demikian intinya. Walakin a'da'ullah, akan tapi musuh-musuh Allah, ma fahimu makna al-ahadith, mereka tidak memahami makna hadith-hadith tersebut dengan baik. Fa'amma hadithu Usama. Nah, tadi itu jawaban global, sekarang jawaban terperinci. Adapun hadith Usama, fa'innahu qatala rajulan idda'al Islam. Adapun hadith Usama, maka sesungguhnya beliau ini membunuh orang yang mengaku Islam dengan sebab yang beliau sangka ma'annahu madda'al Islam illa khaufan ala damihi wa malihi. Tidaklah dia menyatakan dirinya Islam, beragama Islam, kecuali karena takut dialirkan darahnya dan takut dirampas hartanya, takut dinyatakan halal darah dan hartanya, maka takut, tidak ikhlas dia masuk ke dalam agama Islam tapi takut. Kurang lebihnya seperti itu. Atau tidaknya dikatakan bahwasanya dia menyatakan dirinya Islam takut dia divonis kafir sehingga halal darah dan hartanya. Warajul idza adhara al-islam wajab al-kaf anhu hatta yatabayyana minhu ma yukhalifu dhalik. Dan seorang ketika menampakkan Islam wajib menahan diri darinya sampai dia jelas baginya perkara yang menyelisihi keislaman tadi. Perkara yang menyelisihi keislaman tadi. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan di sini. Wa anzalallahu ta'ala, Allah ta'ala menurunkan fi dzalik, dalam masalah itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah. Saya ulangi, idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian berperang di jalan Allah, maka tabayyunlah, konfirmasilah, telitilah, ceklah. Ai fatazabbatu. Tabayyun itu kan wazannya tafa'ul. Sementara wazan tafa'ul itu maknanya menunjukkan makna syiddah, sangat. Kalau dalam hal ini sangat, syiddatu talabil bayan, sangat dalam mencari penjelasan. Benar-benar konfirmasi dulu, ini muslim apa kafir yang akan diperangi itu, yang halal darahnya itu orang kafir. Dalam konteks jihad fisabilillah di sini, dengan kriteria yang syar'i, bukan jihad yang difahami oleh teroris. Fal ayah tadullu ala annahu yajibul kaf anhu wa tathabbut. Maka ayat ini menunjukkan wajibnya untuk menahan diri, enggak asal main serang. Padahal itu adalah muslim, tidak demikian. Wa tathabbut, dan wajibnya untuk apa? Untuk konfirmasi. Fa idza tabayyana minhu, maka jika telah jelas bagi dia, ba'da dzalika, setelah konfirmasi tadi, ma yukhaliful Islam, sesuatu yang menghancurkan dasar Islam, kekafiran maksudnya, qutil, dibunuh, liqaulihi ta'ala, ini berdasarkan firman Allah ta'ala, fatabayyanu, maka konfirmasilah, telitilah. Walau kana la yuqtalu, kalau seandainya sudah nampak pada diri dia setelah dikonfirmasi, diteliti, dicek, sudah nampak kekafirannya, ternyata kok tidak dibunuh, padahal tuntutannya sudah terpenuhi syarat untuk dibunuh, karena ada syaratnya untuk dibunuh. Idza qala, jika dia mengucapkan lam yakun li tathabbut ma'nan, jika dia telah mengucapkan kalimat at-tauhid yaitu la ilaha illallah, maka perintah untuk tabayyun, perintah untuk konfirmasi ini enggak ada maknanya, enggak ada faedahnya. Karena kalau disuruh tabayyun, tapi kalau sudah terbukti kafir, kalau sudah terbukti kafir, menampakkan sesuatu yang yukhaliful Islam, menyelisih dasar Islam, menghancurkan aslul iman, kok tetap enggak boleh dibunuh? Padahal sudah terpenuhi syarat untuk dibunuh. Lalu apa faedahnya diperintahkan untuk tabayyun? Fatabayyanu. Enggak ada faedahnya. Berarti yang benar pemahamannya bukan tetap tidak boleh dibunuh walaupun bagaimanapun keadaannya. Lau fa'ala ma fa'al, katanya tadi subhatnya, sudah mengucapkan la ilaha illallah, walaupun apapun yang dilakukan itu enggak urusan. Pokoknya apa? Pokoknya dia tidak dibunuh. Menentang al-qital, menentang perang, menentang bunuh dan seterusnya, padahal sudah terpenuhi syaratnya. Itu yang walaupun tidak persis yang diucapkan dalam subhat tadi, tapi itu intinya. Baik, wa kadzalikal hadits al-akhar, dan demikian pula hadits yang lainnya, wa amsaluhu, dan semisalnya, maknahu, ma dzakarnahu, maknanya adalah apa yang sudah kami sebutkan. Anna, ini kunci, kalimat kunci untuk memahami sekian banyak hadis-hadis yang mengandung makna tuntutan untuk menahan diri dari membunuh kalau kepada orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Harus dipahami dengan kunci ini. Ini intisari dari dalil-dalil yang ada, yaitu anna man adharut tauhid, bahwa barang siapa yang menampakkan tauhid wal Islam dan Islam, wajib al-kaf'an, maka wajib menahan diri, tidak membunuhnya, menghalalkan darahnya, dan menyatakan halal darahnya dan seterusnya. Ila, tapi ada ilanya. Sampai kapan? An yatabayyana minhu, nampak jelas dari dia, ma yunaqidu dzalik, sesuatu yang bertentangan dengan la ilaha illallah, dengan al-Islam, dengan at-tauhid, melakukan syirik akbar, kufur akbar, nifak akbar. Wa dalilu ala hadza, dari mana ini diambil dalilnya, adalah dalil hal ini, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi qala aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda kepada siapa? Usama, apakah engkau membunuhnya ba'da maqal, padahal dia telah mengucapkan la ilaha illallah, juga bersabda dengan sabda yang lain yang harus juga kita ambil juga. Kan kaidahnya tadi dalam ayat Al-Qur'an tadi enggak boleh mengambil sebagian hukum Islam dan meninggalkan sebagian hukum Islam yang lain. Kita itu enggak boleh mengambil sebagian hadis dan menolak sebagian hadis yang lain. Sedangkan beliau yang mengucapkan seperti itu kepada Usama, yang bersabda seperti itu kepada Usama, juga bersabda dengan sabda yang lain, umirtu an uqatilan nas. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yaqulu la ilaha illallah, sampai mengucapkan la ilaha illallah. Ini masih satu kelompok ya. Ternyata ini masih satu kelompok. Kelompok hadis yang berikutnya yang harus diambil juga adalah kelompok yang selanjutnya. Kalau ini masih satu kelompok, yaitu mengucapkan la ilaha illallah. Kalau sudah mengucapkan tidak boleh diperangi. Tapi ini harus dipahami dengan hadis yang lain. Huwalladzi, beliau juga adalah orang yang qal, bersabda fil khawarij, tentang khawarij, teroris. Aynama laqitumuhum faqtuluhum. Di mana saja kalian dapati teroris itu, bunuhlah mereka. Tapi maksudnya tentu dalam hal ini pemerintah yang mengeksekusi, agar tidak terjadi kemudharatan yang lebih besar, bahaya yang lebih besar, kerusakan yang lebih besar, adalah orang yang memiliki wewenang kekuasaan. Lain akdrak tuhum, kalau seandainya saya menjumpai khawarij ini, kata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Laqtulannahum qatla'at, saya akan benar-benar bunuh mereka dengan cara pembunuhan at yang ngeri. Maksudnya, masya Allah, ma'akaunihim min aktsarin nas ibadatan, padahal mereka ini termasuk orang yang terbanyak ibadahnya, wa tahlilan tahlilnya, wa tasbihan dan tasbihnya, hatta annas sahabah, bahkan diantara sahabat pun, yahkiruna sholatahum, menganggap sepele sholat-sholat yang dilakukan oleh para sahabat indahum, dibandingkan dengan sholat mereka para teroris zaman dahulu. Inilah perintis teroris kontemporer sekarang ini. Wahum ta'allamu al-ilma, dan mereka lah orang-orang yang mempelajari ilmu minas sahabat, dari kalangan sahabat. Falam tamfa'hum, namun tidak bermanfaat ilmu mereka. La ilaha illallah. Saya ulangi. Namun tidak bermanfaat. La ilaha illallah bagi mereka. Tidak bermanfaat maksudnya bagaimana? Khawarij kan mengucapkan la ilaha illallah, juga mempelajari ilmu dari para sahabat. Namun ucapan la ilaha illallah dan ilmu dari sahabat yang didapatkan dari sahabat tadi tidak bermanfaat bagi mereka dalam mencegah untuk mencegah diri mereka agar tidak diperangi. Itu enggak bermanfaat. Tetap diperangi gitu. Tetap dibunuh. Walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah, tetap dibunuh. Sehingga ucapan la ilaha illallahnya enggak bermanfaat bagi mereka. Begitu maksudnya. Wala kathrah al-ibadah, demikian pula tidak bermanfaat kathratul ibadah, banyak ibadahnya dia. Pentingnya tauhid itu di sini. Walaupun ibadahnya banyak pun, kalau tauhidnya rusak, bisa terjatuh dalam kekafiran. Wala iddia al-islam, dan tidak bermanfaat pula pengakuan Islam mereka. Lama zahara minhum mukhalafatus syariah. Lama zahara minhum mukhalafatus syariah, tatkala nampak perkara yang menyelisih syariat. Ulama berbeda pendapat tentang hukum khawarij ini, apakah kafir atau tidak. Yang terkuat tidak kafir. Sehingga kalau seandainya dari kata-kata Syekh wala ideal Islam dan tidak bermanfaat pengakuan Islam, loh berarti Syekh memvonis khawarij itu adalah kafir. Kita katakan memang dari dulu ulama berselisih pendapat. Namun yang benar pendapat yang terkuat adalah tidak kafir. Maka kalau mati ya kita sholati, jangan ditolak di pemakaman, hak seorang muslim, kemudian juga dan seterusnya. Nah, seperti itu. Tapi kalau seandainya ada yang mengikuti ulama yang mengkafirkan, ya kita katakan bahwasanya itu permasalahan ijtihadiyah. Maka kita hargai ulama yang sudah berijtihad. Wa kadzalika ma dzakarnahu min qitalil yahud. Demikian pula orang yang kami sebut. Demikian pula apa yang kami sebut min qitalil yahud tentang masalah memerangi Yahudi, wa qitalis sahaba bani Hanifah dan tentang kisah sahabat memerangi Bani Hanifah. Wa kadzalika arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yaghzu bani al-mustaliq. Dan juga demikian apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehendaki tapi enggak jadi karena disebutkan nanti di bawahnya. Kalau tidak salah ini kisahnya tidak jadi. Namun sayangnya dalam syarat tidak disebutkan derajat sahih atau tidaknya. Dua hadis yang belum saya dapatkan derajatnya, hadis ini dan hadis tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi yaitu Yahudi dan menawan mereka padahal mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ini PR bagi kita bersama. Baik, wa kadzalika arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yaghzu banil mustaliq. Dan demikian pula keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ingin memerangi Banil Mustaliq. Lamma akhbaru, ketika ada rajulun, seseorang yang mengkabari beliau annahum, bahwasanya mereka mana uzzakah, tidak mau berzakat, hatta anzalallah, hingga Allah menurunkan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Perintah untuk tabayun dulu kalau ada orang fasik membawa berita. Wa kana ar-rajul kadiban 'alaihim, ternyata orang itu mendusta, apa, berdusta atas nama mereka. Wa kullu hadza yadullu, semuanya tadi yang sudah jelaskan menunjukkan ala anna muradan nabi sallallahu alaihi wasallam fil ahadits, dalam hadis-hadis allati ihtajju biha, yang dijadikan dalil oleh mereka, yaitu hadis yang terkait dengan orang yang mengucapkan la ilaha illallah tertuntut seorang untuk menahan diri darinya. Mada karena, maka yang benar pemahamannya adalah seperti yang sudah saya sebutkan. Apa itu? Dalam matan tadi kuncinya man adharut tauhid wal islam, orang yang menampakkan tauhid dan islam, wajabal kafu anhu, wajib untuk menahan diri dari memeranginya. Ila, tapi ada kapannya. Sampai kapan? Ayatabayyana minhu ma yunaqidu dzalik, sampai nampak sesuatu yang bertentangan dengan Islam, kekafiran akbar, kesyirikan akbar maksudnya. Baik. Lahum syubhah ukhra, mereka pun masih memiliki syubhat yang lain walaupun jam sudah menunjukkan hampir setengah tiga. Wa huwa ma dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yaitu sesuatu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, annannasa yaumal qiyamah, bahwasanya manusia pada hari kiamat, yastagithun, istighatha, mohon supaya diangkat musibah. Ini termasuk perkara yang dijadikan dalil oleh mereka, mohon agar terangkat musibah atau kesulitan atau perkara yang memberatkan dia agar hilang, begitu maksudnya. Bi Adam, dengan Nabi Adam alaihissalam, dengan Nabi Adam alaihissalam, thumma bi Nuh, juga demikian dengan Nuh, thumma bi Ibrahim, juga dengan Ibrahim. Istighotsah dengan Nabi Adam, Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Thumma bi Musa, juga demikian dengan Nabi Musa alaihissalam. Thumma bi Isa, juga dengan Nabi Isa alaihissalam. Fakulluhum ya'tadirun, semuanya mereka berudur. Hatta yantahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampailah mereka akhirnya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu, mereka mengatakan, fahada yadullu ala anal istighatha bighairillah laisat syirkan. Ini menunjukkan istighatsah dengan istighatsah kepada selain Allah itu tidak syirik. Tidak syirik akbar. Loh, kan Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim kan juga selain Allah. Dan perbuatannya juga istighatsah. Wal jawabu an naqul. Jawabannya adalah kita mengatakan subhana man taba ala qulubi a'dahi. Maha suci Allah. Man taba ala qulubi a'dahi. Yang menutup hati musuh-musuhnya. Saking padahal sesuatu ini jelas, tapi kok sampai enggak faham gitu. Final istighatsah, karena sungguhnya istighatsah bil makhluk, kepada makhluk, kalau dalam fi ma yaqdiru alaih, dalam perkara yang mampu dilakukan oleh makhluk, sementara makhluk itu hidup dan hadir, la nungkiruha, kami enggak mengingkarinya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala fi qissati Musa, dalam kisah Musa, fastaghathahu alladhi min syi'atihi alladhi min aduwi. Maka intinya demikian, orang yang dari golongannya minta tolong kepadanya untuk menghadapi orang yang dari musuhnya, dari pihak musuhnya. Minta tolong, pakai lafaz istighatsah. Istighatsah itu kan sudah ada musibah dulu, sudah ada kesulitan dulu, baru supaya hilang bagaimana? Minta tolong. Kalau dalam perkara yang tidak mampu makhluk melakukannya, itu namanya doa. Doa ibadah harus kepada, ditujukan kepada Allah saja. Tapi kalau dalam perkara yang mampu, minta tolong dalam perkara yang mampu, dan orangnya hidup, hadir, maka ini tidak mengapa. Nah, adapun kisah tadi, kisah Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, orang ketika orang-orang istighatsah kepada beliau-beliau tersebut, itu di mana itu? Itu di akhirat, pada hidupnya itu. Maka tidak bisa disamakan dengan satunya di dunia, satunya sudah meninggal dunia para wali. Enggak bisa disamakan. Kemudian istighatsah wa kama yastaghitsul insan bi ashabihi fil harb. Demikian pula sebagaimana seorang manusia beristighatsah, yaitu minta tolong kepada sahabat-sahabatnya dalam urusan perang atau saat perang, au ghairihi atau selainnya fi asya' yaqdiru 'alaihal makhluk, dalam perkara yang makhluk mampu melakukannya. Wa nahnu angkarna istighatsatal ibadah, yang kami ingkar itu istighatsah yang ibadah. Istighatsah yang bukan ibadah bukan kami ingkari. Allati yaf'alunaha, yang dilakukan oleh inda kuburil, yang dilakukan inda di pada kuburil aulia, yaitu di kubur-kubur para wali. Au fi ghaibatihim fil asya allati la yaqdiru 'alaiha illallah, atau pada saat apa mereka itu tidak hadir dalam perkara-perkara yang tidak mampu memenuhinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Intinya demikian. Idza sabata dzalik, kalau sudah jelas hal itu terbukti secara ilmiah, kebenaran yang sudah sampaikan saya tadi, fastighatsatuhum bil anbiya yaumal qiyamah yuriduna minhum an yadullah, maka istighatsah mereka kepada al-anbiya pada hari kiamat adalah mereka ingin para al-anbiya tadi ayatullah, berdoa kepada Allah, an yuhasiban nas, untuk segera menghisab manusia, hatta yastariha, sampai bisa istirahat, ahlul jannah min karbil mauqif, agar ahlul jannah bisa istirahat dari susah payahnya ketika saat itu. Intinya demikian. Wahada jaiz fid dunya wal akhirah, ini boleh di dunia dan di akhirat, kan mampu, namanya berdoa mampu. Manusia melakukannya, para nabi melakukannya, maksudnya di sini. Apalagi sama-sama hidupnya ketika di akhirat, sama-sama dibangkitkannya. Wadzalika an ta'tiya inda rajulin. Demikian itu seperti contohnya engkau mendatangi seseorang salihin, yang saleh, hayyin, hidup, yujalisuk, duduk menemanimu, wayasma'u dan mendengar kalamaka, ucapanmu, fatakululahu, kemudian engkau mengatakan kepadanya, udullah ali, doakan aku ya, kamakana ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yas'aluna, juga meminta beliau, dzalika fi hayatihi, untuk mendoakannya, mendoakan mereka, fi hayatihi, namun kapan? Ketika beliau masih hidup, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Wa amma ba'da mautihi, adapun sudah meninggal beliau, fahasha wa kalla, sekali-kali tidak, annahum sa'aluhu dzalika inda qabri, enggak pernah babar blas pisan mereka meminta, berdoa kepada Nabi di sisi kubur beliau. Bal angkara salafus salihu, bahkan as-salafus salih mengingkarinya loh, alaman qasada, kepada orang yang menunjukkan doa Allah, doa Allah, yaitu aktivitas berdoa, ibadah kepada Allah tadi, inda qabrihi, ketika itu dilakukan di sisi kubur Rasulullah, sisi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau berdoanya kepada Allah saja, namun tempatnya di sisi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja diingkari oleh as-salafus saleh, fakaifa bidu'aihi nafsahu. Lah bagaimana kalau berdoanya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri? Tentu lebih diingkari karena ini syirik akbar. Walahum syubhah ukhra. Kemudian masih ada satu syubhat yang lain lagi. Wahya kisah Ibrahim, yaitu kisah Nabi Ibrahim. Lama ulqiya finnar, tatkala dilemparkan di api, iktaradolahu Jibril, Jibril pun datang menawarkannya. Jibril alaihissalam datang menawarkannya fil hawa, di udara. Faqalalah, beliau mengatakan, alaka hajah, nyun sewu, wonten keperluan boten. Ada keperluan enggak wahai Nabi Ibrahim? Faqala Ibrahim, berkatalah Nabi Ibrahim alaihissalam, amma ilaika fala, tidak wahai Jibril. Qalu falau kanatil istighatha bi Jibril, ini syubhatnya, mereka mengatakan kalau seandainya istighatha kepada Jibril itu syirik, syirkan, syirik, lam ya'riduha ala Ibrahim, ala Ibrahim, beliau tidak akan mau menawarkan bantuan itu kepada Nabi Ibrahim. Fal jawabu inna hadha min jinsi syubhah al-ula, ini sunnya masih dalam kategori jenis syubhat yang pertama tadi. Fa karena inna, sesungguhnya Jibril arodo alaihi, Jibril itu arodo alaihi menawarkan kepada beliau, an yang fa'u bi amrin yakdiru alaihi, menawarkan satu jasa yang memang beliau Jibril alaihissalam mampu melakukannya. Sama-sama hidup, Jibril alaihissalam hidup, Nabi Ibrahim ketika itu hidup dan mampu hadir. Kama qala Allahu fi syadidul quwa, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang Jibril alaihissalam, bahwasanya beliau ini yang sangat kuat. Falau adinallah, kalau seandainya saja Allah mengizinkan lahu Jibril alaihissalam, an ya'khudha nara Ibrahim, mengambil api yang akan membakar Nabi Ibrahim, wa ma haula, wallahu ta'ala alam sahab, di sini akan bakar atau mungkin peristiwanya sudah atau sedang terbakarnya, wallahu ta'ala alam sahab, saya lupa kisahnya ini, wa ma haula, dan yang di sekitar api tadi, minal arb, dari bumi, wal jibal, gunung, wa yulqiha fil masyriq awil maghrib lafa'al, kemudian dilemparkannya api dan yang beserta tanah dan gunung tadi ke mana, ke timur atau ke barat, lafa'al, tentu Jibril alaihissalam akan melakukannya kalau seandainya Allah mengizinkan. Walau amarahu, dan kalau seandainya Allah memerintahkan beliau, an yad'a Ibrahim fi makan ba'id, untuk meletakkan Ibrahim, Nabi Ibrahim, di tempat yang jauh anhum, dari mereka, lafa'al, tentu Jibril alaihissalam mampu melakukannya. Walau amarahu, dan kalau seandainya Allah memerintahkan Jibril an yarfa'ahu untuk mengangkat Nabi Ibrahim alaihissalam ilas sama ke langit lafa'al. Tentu beliau pun juga mampu melakukannya karena ini perkara yang mampu dilakukan oleh Jibril, malaikat Jibril alaihissalam. Wahada karojulin goniin. Ini logika sederhananya mas, seperti orang yang kaya, lahu mal, punya harta kathir banyak lagi. Yaro rojulan kemudian mendapati seseorang muhtajan butuh uang lagi, BU butuh uang. Faya'ridu alaih, kemudian dia menawarkan kepada siapa? Kepada orang yang lagi BU ini, an yuqridahu, untuk meminjami orang tadi, au an yahabahu, atau untuk memberi orang tadi syai'an, sesuatu dari harta, yakdibihi hajatahu, yang bisa menunaikan keperluannya, yaitu menutupi hutangnya, menutupi memenuhi keperluannya. Bukan masalah hutang ini ya. Kalau ini dia memberi hutang, berarti konteksnya sepertinya terkait dengan memenuhi hutang. Faya badalikar rojul, kemudian orang yang miskin tadi dan butuh al-muhtaj, padahal butuh bantuan, ya'ba, enggan untuk ditolong, enggan untuk an ya'khudha, mengambil, wa yasbir, namun dia memilih sikap sabar, ila sampai an ya'tiyallahu birizkin, Allah memberi langsung rezeki kepada beliau, pada orang tadi, sampai Allah memberikan rezeki kepada beliau dengan mungkin maksudnya dengan usaha kerja sendiri. La minna fihi li ahad, rahasianya agar boten wonten, tidak ada jasa, utang jasa fihi li ahad dalam masalah itu, yang jasa orang lain atas dirinya. Jadi enggak enak punya utang jasa itu. Fa inna hadza, maka mana ini kalau dibandingkan dengan min istighatsatil ibadah wasyirk, istighatsah ibadah dan kesyirikan. Laukanu yafqahun, kalau seandainya mereka memahami hal ini dengan baik. Kan beda jauh. Beda jauh antara istighatsah menawarkan bantuan yang mampu dilakukan oleh makhluk hadir hidup dalam perkara yang mampu, dengan istighatsah yang ibadah yang enggak mampu makhluk memenuhinya. Dan ini istighatsah syirik kalau ditujukan kepada selain Allah. Jauh sekali perbedaan dua istighatsah ini, antara ibaratnya antara bainas sama wa wasumur, dan sumur jauh di dalam sana. Kemudian wala wal nakhtim, perhatikan di sini, kami akan tutup segera al kalam. Alhamdulillah, bergembiralah kalian, akan ditutup di sini insyaallah taala. Insyaallah taala bi mas'alatin azimatin, dengan masalah yang agung, muhimah, penting. Tufhamu mimma taqaddam, yang bisa difahami dari penjelasan yang telah lalu, atau langsung terjemahannya ya, biar tidak dobel waktunya. Kencangkan ikat pinggang, pasang sabuk pengaman, sing-singkan lengan. Ya, bismillah. Akan tapi saya sendirikan pembahasan ini karena memang betapa besar masalah ini dan betapa banyak yang terjatuh, betapa banyak kesalahan dalam masalah ini, sehingga kami katakan tidak ada perselisihan. Maka kami katakan tidak ada perselisihan bahwa namanya tauhid itu harus mencakup hati, lisan dan amal. Fa in ikhtalla, kalau kemudian salah satu dari tiga ini enggak ada, maka tidaklah dikatakan muslim. Namanya muslim itu hatinya bertauhid, lisannya bertauhid dan amalannya bertauhid. Kapan dikatakan sah keislamannya? Aslul imannya ada, kalau memenuhi batasan paling minimal tauhidnya. Harus itu. Harus ada bagian tauhid, masalah hati, batasan paling minimal. Aslul iman minimalnya. Harus ada tauhid dalam bentuk ucapan, batasan paling minimal. Aslul iman. Harus ada dalam bentuk amalan, batasan paling minimal, aslul iman. Kalau salah satu saja dari tiga ini ikhtallah, enggak ada, itu bukan muslim. Oleh karena itu ulama menjelaskan, mendefinisikan al-iman i'tiqadun bil janan wal qaul bil lisan wal amal bil arkan, masuk i'tiqad, ucapan dan perbuatan, atau qaulun wa amalun, yaitu qaulun zahir wal batin dan amalun zahir wal batin. Fa in arafa at-tauhid wa lam ya'mal bi, kalau dia tahu tauhid kok enggak mengamalkannya, maka dia kafir mu'anid, kafir penentang seperti Fir'aun. Tahu tauhid berarti hati ya, pengetahuan dalam hati, ilmu. Kemudian namun enggak melakukannya seperti Fir'aun, iblis, atau yang semisal keduanya, maka seperti ini kafir mu'anid statusnya, penentang. Dan masalah ini masalah yang banyak salah manusia. Mereka mengatakan, ya ini memang saya sadari ya, harus namanya tauhid itu dengan hati, lisan dan amal. Enggak ada salah satu saja kafir, kayak Fir'aun itu, kayak iblis. Tapi kami faham ini, kami pun mempersaksikan ini adalah sebuah kebenaran, akan tetapi kami tidak mampu untuk melakukannya. Nah, syubhat baru lagi. Kami tidak mampu melakukannya dan kami tidak dan masyarakat kami pun itu menentangnya. Kami harus ikut arus mereka atau yang semisal itu dari udur-udur yang disampaikan. Maka kata Syekh, orang yang seperti ini enggak tahu bahwasanya kebanyakan dedengkot-dedengkot kafirin itu mengetahui kebenaran namun meninggalkannya. Semuanya tadi tidaklah mereka tinggalkan kebenaran yang mereka ketahui ini, kecuali pasti ada udurnya gitu. Sadar enggak bahwasanya a'immatul kufur, dedengkot-dedengkot orang kafir itu tahu kebenaran dan tidaklah meninggalkan kebenaran tadi kecuali karena ada udurnya. Jadi kalau asal udur saja, ya semua punya udur yang kafir-kafir itu. Kalau asal udur, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 9, kemudian juga surat Al-Baqarah ayat 146. Itu. Kemudian kalau seorang itu mengamalkan tauhid amal zahir saja, si dia tidak memahaminya, atau dia meyakininya dengan hatinya tapi dia munafik, maka dia munafik. Amal zahir saja tapi enggak paham. Jadi ngepasi gitu. Dia ngepasi enggak pakai jimat. Dia ngepasi enggak melihara keris. Dia yang dikeramatkan maksudnya. Dia ngepasi enggak suka ziarah ke kuburan karena hobinya futsal. Jadi enggak ada kepikiran untuk ziarah kuburan wali-wali. Tapi ngepasi saja, dia enggak atas dasar keyakinan. Zahirnya saja dia. Adapun isi hatinya kosong dari tauhid, kosong dari pemahaman tauhid, kosong dari ilmu tauhid yang harusnya dia yakini, suatu keyakinan itu tidak ada dalam hatinya. Batasan minimal dari keyakinan tidak ada dalam hatinya. Enggak pernah hadir pengajian, futsal terus misalnya. Tapi dia enggak syirik, enggak melakukan kesyirikan seperti orang-orang di sekitar kampungnya maksudnya. Maka orang yang seperti ini, atau orang yang tidak meyakini dengan hatinya tapi zahirnya itu tauhid, orang seperti ini munafik. Zahirnya muslim, kemudian hatinya kosong dari keyakinan tauhid. Wa huwa min syarri minal kafir, wa huwa syarrun minal kafir. Dan ini lebih buruk daripada orang kafir yang murni. Ini masalah yang panjang lebar, walaupun waktunya sempit sekali. Tatabayyana laka, maka akan dengan demikian jelas bagi anda, idza ta'ammaltaha fi al-sunnatin nas, al-sinatin nas, jika engkau memperhatikannya di lisan-lisan manusia, niscaya engkau insyaallah akan mendapatkannya. Orang yang mengetahui kebenaran namun meninggalkannya, meninggalkan mengamalkannya karena satu, takut berkurang dunianya, entah takut enggak dapat proyek, entah takut dia enggak dipilih jadi pimpro proyek pembangunan jembatan ini dan itu yang disyaratkan oleh pimpinan proyeknya harus upacara ritual dulu, Kalau enggak silahkan keluar dari kerja di sini. Nah, naqsul dunya. Ini ujiannya justru ketika itu. Atau kedudukan, atau yaitu mudharah di sini mudahana. Karena hakikatnya mudharah itu sebetulnya beda dengan mudahana. Tetapi mudharah untuk kalimat ini maksudnya adalah mudahana. Mudahana. Mudahana itu mengorbankan agama Islam untuk kepentingan duniawi. Itu mudahana. Dan yang mudharah dalam kata-kata ini. Karena terkadang mudharah pada sebagian istilah ulama maksudnya adalah mudahana. Yaitu basa-basi untuk mendapatkan dunia dengan mengorbankan agamanya. Agama seseorang itu, agama seorang muslim. Wa tara man ya'malu bihi zahiran la batina. Dan engkau nih saya kalau perhatikan yang terjadi di masyarakat, sekitar masyarakat kita, maksudnya di zaman saya dahulu, engkau akan dapatkan orang yang mengamalkan tauhid secara zahir namun batinnya tidak. Fa'idha sa'altahu, kalau jenengan tang leti, kalian tanya, amma ya'takidu biqalbihi, yang tentang apa yang diyakini dalam hatinya, fa'idha huwa la ya'rifu. Dia mengaku tidak tahu menahu masalah itu. Kenapa sih Bapak kok enggak mau kayak tetangga-tetangga sebelah, ini lagi apa namanya, lagi musibah wabah penyakit ini, semua pada pasang janur kuning dan seterusnya. Kenapa Bapak kok enggak melakukannya? Ya, saya enggak suka aja. Nah, enggak tahu dia. Enggak tahu ini syirik, ini tidak. Pokoknya saya enggak suka aja. Atau suka-suka saya. Atau kemudian saya ingin aksesorisnya bukan itu. Seperti itu. Tapi akik. Bukan akik saja, akik. Seperti itu. Nah. Walakin alika ya bifahmi ayatain min kitabillah. Akan tetapi wajib bagimu memahami dua ayat dari kitabullah ta'ala. Yaitu sudah lebih lewat apa 5 menitan. Saya intisarikan tanpa menerjemahkan. Kalau tadi tanpa membaca teksnya dalam teks Arab. Sekarang lebih singkat lagi. Pakai emergency. Ini tadi itu alternatif. Tadi kan ada reguler, kemudian begitu suasana semakin mendekat waktunya ganti alternatif, begitu sudah lewat ganti emergensi sekarang. Jadi kita perhatikan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ada dua ayat yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah bahwa sebagian sahabat, bahwasanya sebagian orang di zaman Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam itu bisa kafir dengan sebab satu kata saja yang keluar dalam keadaan apa? Guyon. Seperti dalam surat At-Taubah ayat 66 yang sudah berlalu penjelasannya. Maka di sini tetap dikatakan kafir. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian sudah kafir, sudah keimanan kalian. Padahal minta udzur guyon. Minta udzur guyon. Kalau dalam kitab tafsir dijelaskan lebih rinci. Maka yang seperti ini berarti jelas bagimu bahwasanya orang yang mengucapkan kekufuran atau mengamalkannya walaupun takut apa namanya kurang hartanya atau kedudukannya atau kemudian dalam bentuk guyon itu apa juga terjatuh dalam kekafiran. Bahkan yang karena sebab kurang hartanya, kedudukan atau karena berbahasa basi tadi lebih parah daripada apa? Lebih parah daripada yang bergurau kekufuran, ucapan kekufuran. Kalau diucapkan sambil bergurau itu lebih mending kekafirannya daripada kalau kekafiran dilakukan dengan sebab karena takut miskin, takut kurang harta, takut hilang jabatannya. Itu kata Syekh demikian. Kenapa? Karena kalau guyon itu kan biasanya beralasan saya tidak sungguhan. Hatinya enggak sungguhan mencela, enggak sungguhan mencela Allah, enggak sungguhan mencela ayat-ayatnya. Tapi kalau melakukan kekufuran karena harta, itu sudah ada niat. Wes walaupun saya harus kafir. Begitu. Supermi satu kotak pun diterima, walaupun harus ganti agama. Lebih parahnya dari sisi itu. Dari sisi apa yang ada dalam hatinya. Itu satu. Kemudian yang kedua, dalam ayat surat An-Nahl 106 ayat 107, bahwa orang yang kafir itu dikecualikan satu saja. Kalau ada alternatif pilihan, harus mengucapkan atau melakukan perbuatan kafir, itu ada dikecualikan dari vonis kekafiran satu saja keadaannya. Kalau hatinya tetap dalam keadaan beriman. Ketika dipaksa. Itu. Jadi ada tawaran mengucapkan ucapan kufuran. Karena masalah harta dan seterusnya, ada tawaran melakukan perbuatan kufuran. Itu dikecualikan satu keadaan saja. Dia tidak kafir kalau dipaksa. Sementara asal syaratnya hatinya tidak ikut-ikutan terpaksa. Hatinya benci, tapi dia dipaksa. Nah, bentuk pemaksaan inilah yang dibahas dalam kitab-kitab fikih. Pemaksaan yang kategori benar-benar terpaksa, maka seseorang itu tidak terjatuh dalam kekafiran kalau harus mengucapkan ucapan kufur dan kalau harus mengucapkan ucapan perbuatan kekafiran karena dia dipaksa tadi. Tentunya semuanya masih digabungkan dengan dalil tentang syarat-syarat pengkafiran pada takfir muayyan dan juga tentang masalah penghalang-penghalang pengkafiran. Wallahu taala alam shawab. Ada kurang lebihnya selama saya menyampaikan, minta maaf, dan yang kalau tahu itu sebuah kesalahan maka diingatkan dan jangan dicontoh, jangan diamalkan, karena saya manusia yang tidak bisa terlepas dari kesalahan. Apa yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat bagi diri kita dan Anda semuanya serta keluarga. Semoga yang hadir di sini Allah jadikan sebagai ahlu tauhid yang sempurna tauhidnya sehingga bisa bersama-sama masuk surga tanpa hisab tanpa adab, selamat dari seluruh syubhat. Wallahu taala alam shawab. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.